Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ikhwati fillah, a'azani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Babul Amri bil Ma'rufi wan Nahyi anil Munkari. Bab anjuran untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam pertemuan yang lalu telah kita kaji bersama dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa ammal ahaditsu, adapun dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi. Hadis yang ke-184. Qala An-Nawawi rahimahullahu, fal awwalu An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dhalika adaful iman. Rawahu Muslimun. Hadis yang pertama dalam bab ini diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, siapa saja di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemah keimanan. Telah meriwayatkannya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dalam hadis yang agung dan mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tahapan dalam mengingkari sebuah kemungkaran. Yang pertama adalah taghyir, merubah kemungkaran yang kita dapati atau kita lihat. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadih. Jadi tahapan mengingkari sebuah kemungkaran itu yang pertama adalah kemungkaran itu kalau bisa harus dirubah. Rasulullah memerintahkan hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Maka bagi yang memiliki kekuasaan ketika melihat sebuah kemungkaran, maka wajib baginya untuk merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Rasulullah tidak mengatakan falyanha'an, hendaknya dia melarangnya. Tidak. Tapi suruh merubah. Saya pemerintah yang punya kekuasaan, punya kekuatan. Ketika melihat sebuah kemungkaran, harus dirubah dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Ini yang pertama. Maka merubah dengan tangan, ini tingkatan di atas pelarangan. Bukan sekedar mengatakan, jangan kamu melakukan kemungkaran demikian-demikian. Tidak, ketika melihat seorang melakukan sebuah kemungkaran, langsung dirubah dengan tangannya. Kalau tidak sanggup merubah kemungkaran dengan tangannya, maka hendaknya dengan lesannya. Dengan mengingatkan orang yang berbuat kemungkaran tadi dengan Allah. Dengan dia cela orang yang berbuat kemungkaran tadi. Tentunya cara mengingkari sebuah kemungkaran adalah dengan melihat situasi dan kondisi. Yang terutama pengingkaran itu dilakukan dengan lemah lembut. Ini yang pertama. Kalau dengan cara lemah lembut tidak bisa, maka dengan cara yang keras. Terkadang dengan cara yang keras itu lebih bermanfaat. Kalau dia tidak sanggup mengingkari kemungkaran dengan lisannya, maka hendaknya dia rubah kemungkaran itu dengan hatinya. Harus ada perasaan membenci kemungkaran yang kita lihat. Dia berazam kalau dia memiliki kekuatan atau kekuasaan, maka tentu akan dia hilangkan kemungkaran tersebut. Maka membenci kemungkaran, dengan seorang itu benci kemaksiatan, atau pengingkaran dengan hati, ini adalah selemah-lemah keimanan, keimanan yang paling minim. Maka tidak ada di balik itu sebesar biji sawi pun dari keimanan. Kalau orang itu sudah tidak bisa mengingkari sebuah kemungkaran meskipun dengan hatinya, maka berarti enggak ada lagi sisa keimanan pada dirinya. Yaitu dengan dia membenci perbuatan mungkar tadi. Ini adalah pengingkaran dengan hati. Maka dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar perlu kita memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kalau kita hendak mengajak pada hal yang ma'ruf seperti telah kita jelaskan kemarin, orang yang ingin memerintahkan pada hal yang ma'ruf, dia harus berilmu bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang ma'ruf dalam syariat. Dia harus berilmu bahwasanya perkara yang dia ingkari adalah sebuah kemungkaran dalam syariat. Kalau orang itu tidak berilmu tentang hal yang ma'ruf, tidak pula berilmu tentang hal yang mungkar, maka enggak boleh dia untuk memerintahkan apa yang dia sangka hal yang ma'ruf. Kenapa tidak dibolehkan? Karena terkadang dia akan memerintahkan dengan satu perintah yang dia menyangkanya sebagai hal yang ma'ruf, padahal itu hakikatnya adalah sebuah kemungkaran dalam keadaan dia enggak tahu. Maka seseorang dituntut untuk dia itu alim berilmu bahwasanya perkara ini adalah ma'ruf yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, sebaliknya yang ini adalah mungkar, diingkari oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia juga harus berilmu tentang kemungkaran yang tidak dia ingkari. Dia harus berilmu bahwasanya perkara yang akan dia ingkari adalah sebuah kemungkaran dalam pandangan syariat. Sehingga kalau dia tidak mengetahui itu adalah sebuah kemungkaran, maka enggak boleh dia melarangnya. Karena ketika dia dalam kondisi jahil, bisa jadi dia melarang sesuatu padahal yang dilarang adalah hal yang baik, atau memerintahkan pada sesuatu ternyata yang diperintahkan adalah hal yang buruk, hal yang jelek. Akhirnya seseorang akan meninggalkan perkara yang ma'ruf karena sebab dia, atau dia melarang sesuatu padahal sesuatu hukumnya mubah, boleh, sehingga menjadi sempit, sesak dada-dada hamba-hamba Allah. Karena dia mencegah hamba-hamba Allah dari perkara yang hukumnya dimubahkan oleh Allah, dibolehkan oleh Allah. Maka orang yang mengingkari sebuah kemungkaran, dia harus berilmu bahwasanya apa yang dia ingkari itu dalam pandangan atau kacamata syariat sebagai hal yang mungkar. Maka di sana didapati ada mungkin sebagian saudara-saudara kita yang punya ghirah, semangat yang tinggi untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, namun banyak di antara mereka yang ceroboh dalam pelaksanaannya. Mereka melarang banyak perkara yang dalam pandangan syariat hukumnya mubah. Mereka menyangkanya, berasumsi itu adalah hal yang munkar. Sehingga apa? Menjadi sempit, sesak dada-dada hamba-hamba Allah. Maka yang wajib, enggak boleh kita mengajak pada sesuatu kecuali kita tahu itu hal yang ma'ruf. Enggak boleh kita melarang dari sesuatu kecuali kita tahu itu adalah perkara yang mungkar dalam pandangan syariat. Ini perkara pertama yang harus kita pahami. Perkara yang kedua, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dia harus mengilmui bahwasanya laki-laki yang diajak pada perkara yang ma'ruf itu adalah orang yang meninggalkan yang ma'ruf, atau yang dia larang dari hal yang mungkar adalah orang yang memang dia itu melakukan sebuah kemungkaran. Enggak boleh kita menyampaikan tuduhan-tuduhan, prasangka-prasangka, sekedar prasangka-prasangka kepada manusia. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Dan jangan kalian saling mata-mematai di antara kalian. Maka dalam penerapan masalah ini, misalnya kita melihat seseorang di masjid, dia tidak sholat bersama di masjid, tidak berjamaah. Jadi misalnya kamu lihat seseorang tidak sholat bersamamu di masjid, maka tidak menutup kemungkinan bahwasanya dia sholat di masjid lain. Atau gak bisa dipastikan dia itu tidak sholat di masjid yang lain. Bisa gak sholat, bisa juga sholat, karena gak sholat bersama kita di masjid kita. Atau mungkin dia ma'dzur karena sakit. Maka jangan kita gegabah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sampai kita mengetahui apa yang kita serukan padanya hal yang ma'ruf dalam pandangan syariat, dan sampai kita mengetahui apa yang kita larang itu adalah sebuah kemungkaran dalam pandangan syariat. Bagaimana kalau kita menanyakan, misalnya saudara kita kok lama enggak sholat berjamaah di masjid? Maka enggak apa-apa, kita pergi, kita tanyai tentunya secara rahasia, "Weh pulan, kami kok lama enggak melihat Anda. Biasanya Anda paling rajin ke masjid." Maka menanyakan yang demikian itu dalam kacamata syariat berkala yang tidak mengapa. Adapun kalau langsung kamu ingkar, yuk, kamu berapa hari ini enggak pernah sholat berjamaah, jangan-jangan kamu cuma tidur saja di rumah. Yang demikian enggak boleh. Karena kamu enggak tahu, mungkin dia telah sholat di masjid yang lainnya, atau mungkin karena ada udzur. Bisa jadi. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam sebelum memerintahkan seseorang pada sesuatu, maka beliau seringnya mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Sebutkan, ada seorang laki-laki yang masuk masjid pada hari Jumat, Nabi sedang khutbah, dia duduk tidak sholat tahiyatul masjid. Maka melihat yang demikian, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "As-salait, apakah kamu sudah sholat?" Dan Rasulullah tahu dia belum sholat. "Apakah kamu sudah sholat?" Dia menjawab, "La, belum." "Kum fasholli rakaatain." "Bangun kamu, bangkit kamu, sholatlah dua rakaat." Rasulullah tidak langsung memerintahkannya untuk sholat dua rakaat sampai ditanya terlebih dahulu apakah dia sudah sholat atau belum. Padahal dohirnya dia itu laki-laki masuk masjid duduk ya belum sholat. Itu dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka untuk berhati-hati. Jangan-jangan orang tadi sudah sholat sementara kita enggak mengetahui yang demikian itu. Maka Rasulullah menegurnya dengan bentuk pertanyaan, "Apa kamu sudah sholat?" Mungkin apa tadi sudah sholat di belakang, begitu masuk kan kelihatannya baru datang, padahal sudah sholat mungkin di bagian belakang, di balik hijab misalnya. Tidak langsung loh, "Kamu kok enggak sholat?" Beda kan. "Loh, saya sudah sholat tadi di belakang." Nah itu kan berarti dia ketika memerintahkan pada perkara yang ma'ruf atau mengingkari kemungkaran itu dalam keadaan enggak berilmu dia. Enggak bolehnya demikian itu. Sehingga pilihan kata pun dalam mengajak pada hal yang ma'ruf atau mengingkari sebuah kemungkaran juga penting. Ketika orang tadi menyatakan, "Memang benar aku belum sholat, yaitu dua rakaat sebelum ditegakkannya sholat Jumu'ah ketika seorang masuk masjid, dan boleh lebih dari 2 rakaat. Salatul intidar menanti imam 2 rakaat sampai imam naik mimbar mulai khutbah. Begitu tahu Rasulullah ketika ditanya apakah kamu sudah sholat, dia menjawab belum. Rasul mengatakan bangkit sholatlah 2 rakaat. Demikian dalam hal yang mungkar, jangan kita sekali-kali mengingkari kemungkaran atas seseorang kecuali kita mengetahui bahwasanya si fulan tadi benar-benar telah terjatuh dalam sebuah kemungkaran. Misalnya kalau kita melihat ada seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita dalam mobil, maka hukum asalnya enggak boleh kita langsung menuduh. Oh, dia itu ikhtilat, dia itu melakukan kemaksiatan, dia demikian-demikian, enggak boleh. Mungkin wanita tadi itu mahramnya, bisa jadi. Mungkin wanita itu istrinya, bisa jadi. Mungkin wanita itu saudara perempuannya, bisa jadi. Mungkin wanita itu adalah menantunya, bisa jadi, termasuk mahramnya. Maka enggak boleh langsung mengingkari sampai kita tahu bahwasanya dia melakukan sebuah kemungkaran. Juga yang berikutnya, seyogianya bagi orang yang mengajak pada hal yang ma'ruf dan melarang dari hal yang mungkar, hendaknya dia itu melandasi dirinya dengan sifat kasih sayang ketika memerintahkan, dan juga ada sikap kasih sayang ketika melakukan pelarangan. Ketika seorang itu dia itu berlemah lembut dalam amar ma'ruf nahi mungkar, Allah akan anugerahkan pada dirinya sesuatu yang tidak dianugerahkan kalau hal itu dilakukan dengan cara yang kasar. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebuah contoh. Dulu ada orang-orang yang memang suka mengajak pada hal yang ma'ruf, melarang dari hal yang mungkar pada zaman dulu. Di antara mereka ada yang melewati seseorang yang dia itu sedang memberi minum untanya. Ia mengambil air dari sumur untuk diberikan minum pada untanya. Dilakukan saat azan maghrib. Kemudian datang seseorang dengan beberapa temannya, langsung mengingkari. Dia ngomong dengan omongan yang apa? Keras, kasar pada orang yang memberi minum untanya saat adzan maghrib. Mana kamu ini? Gak dengar adzan apa kamu? Gak tahu ya kamu kewajiban sholat. Sementara pengembala tadi capek dengan segenap aktivitas dia mengembalakan unta. Mendengar pengingkaran yang kasar semacam itu, sesak jiwanya. Akhirnya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tadi langsung dipukul dengan tongkat. Laki-laki tadi langsung kabur, pergi ke masjid, kemudian ketemu dengan gurunya. Soal gurunya seorang alim di zamannya. Kemudian dia mengadu pada gurunya, aku tadi melakukan hal yang demikian dan demikian, membuat pengembala unta yang masih memberi minum untanya saat adzan maghrib, saya peringatkan demikian-demikian, enggak mau mendengar, justru memukul saya. Maka gurunya diam saja. Maka hari berikutnya benar, dilihat di tempat yang sama, pengembala unta tadi juga waktu adzan maghrib masih memberikan minum untanya. Kemudian Syekh tadi langsung mengambil wudhu. Setelah itu terdengar azan maghrib. Dilihat pengembala unta tadi masih sibuk, bahkan dia ingin mengambil sesuatu untuk unta-untanya. Maka saya tadi mengingatkan, wahai saudaraku, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Bukankah kamu menginginkan kebaikan dengan pekerjaanmu ini? Sementara kamu di atas kebaikan, kamu berusaha untuk memberikan hak unta-unta peliharaanmu, juga sekaligus hak majikanmu. Akan tetapi sekarang ini sudah terdengar adzan maghrib. Kalau sekiranya kamu luangkan waktu barang sebentar untuk kamu pergi ambil air wudhu, sholat maghrib, itu hanya waktu yang sebentar. Setelah itu kamu masih bisa kembali dan masih cukup waktu untuk memberikan minum pada unta-untamu. Disampaikan dengan lemah lembut semacam itu. Apa jawaban budak tadi atau pengembala unta tadi? Maka mengena hatinya. Dia justru mengatakan, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Kemudian dia bercerita, kemarin ada juga yang memperingatkan semisal Anda, tapi ngomongnya kasar dengan saya, menghardik-hardik. Ya, saya pegel, langsungnya pukul dia dengan tongkat. Nah, ternyata metode dalam apa pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar itu memberikan pengaruh. Adapun niatannya kan sama, yang tadi keras langsung to the point, ceplos-ceplos, niatannya kan supaya baik, tapi ternyata enggak membuahkan hasil yang baik. Ya, Syekh tadi dengan lemah lembut apa diberi pengertian. Kamu kan menginginkan kebaikan dengan amalmu, tentu. Tentu kalau itu kamu niatkan ibadah, masya Allah. Tapi kalau seandainya kamu luangkan waktu untuk sholat, pergi ke masjid, kemudian kamu kembali lagi juga, selisihnya itu enggak banyak waktunya. Kamu tunaikan kewajibanmu dengan Rabbmu, kamu bisa tunaikan kewajibanmu dengan majikanmu, juga binatang-binatang peliharaanmu. Terasa dia tersentuh. Akhirnya mau sholat. Ini menunjukkan kita butuh metode di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Juga di antara syaratnya, jangan sampai ketika kita melakukan pengingkaran sebuah kemungkaran, kemudian akhirnya membuat seseorang itu melakukan kemungkaran yang lebih mungkar lagi. Itu juga enggak boleh. Misalnya ada orang ngerokok. Pak, rokok itu haram loh pak. Haram jadi sopo, halal. Yaitu menghalalkan yang haram, ini kan dosanya lebih besar daripada lah orang jahil. Ini perlu dikasih pengertian, disampaikan. Alasan-alasan. Atau jangankan rokok, ini khamr saya biasa minum lah. Meminum khamr lebih besar daripada merokok. Ini enggak boleh. Dengan pengingkaran kita kemudian menjadikan seorang itu terjatuh pada perkara yang lebih mungkar lagi, ini tidak dibolehkan. Jadi ada ketentuan-ketentuan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dulu yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan berfaedah bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.